أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Ta'ala memudahkan kepada kita dengan banyak memberikan kenikmatan, baik keamanan, kesempatan dan kesehatan, dan tidak kalah pentingnya nikmatut taufik. Allah masih membimbing diri kita untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan mewujudkan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala berupa talabul ilmi asy-syar'i. Adalah termasuk prinsip dakwah salafiyah, ialah prinsip ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan semua amalan harus dibangun dengan ikhlas. Maka barakallahu fikum, semoga Allah jadikan kita orang yang mampu untuk selalu mengikhlaskan semua amalan-amalan kebaikan kita. Taib, pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan poin kedua dari afatul ilm, beberapa penyakit-penyakit penghalang yang bisa menjadi penghalang dan penyakitnya orang yang memiliki ilmu, yaitu poin yang kedua, al-qawlu ala Allahi bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu dan kita selesaikan insyaallah surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 33, Qul innama harrama rabbi, katakan sesungguhnya tidak lain telah mengharamkan Rabbku al-fawahis, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi, perbuatan keji yang dilakukan dengan nampak ataupun tersembunyi, wal isma, dan perbuatan dosa diharamkan oleh Allah, wal baghya, dan melampaui batas, bi ghairi haq, melampaui batas tanpa kebenaran. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa an tusyriku billah, kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan perkara yang Allah tidak turunkan kekuasaannya. Dan yang terakhir, wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di sini kata Ibnu Qayyim disebutkan di akhir ayat perkara yang Allah haramkan yang terakhir adalah, kata Ibnu Qayyim, al-qawlu 'alallah bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa asyaddu hadhil muharramat tahrima, itu perkara yang paling besar keharamannya. Asyaddu hadhil muharramat, yang paling keras larangan dalam keharamannya. Wa a'dhamuha isma, yang kedua paling besar dosanya. Oleh karena itu dzukira fil martabati rabi'ah, sehingga disebut poin keempat. Karena di situ yang pertama berbuat keji, berbuat dosa, melampaui batas, atau berbuat kesyirikan. Baru yang keempat adalah berbicara tanpa ilmu. Sehingga kata Ibnu Qayyim, ini termasuk paling besarnya dosa. Adzabuha isman, paling besar kejahatan dosanya, disebutkan poin keempat. Taib. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan yang paling atas, dan itu yang paling mengerikan. Yang ittafaqat 'alaiha syara'i wal adyan, yang telah disepakati oleh syariat dan agama. Wala tubahu bihal, tidak boleh, tidak dibolehkan dalam keadaan. Bala takunu illa muharramah, bahkan itu perkara yang diharamkan. Iya. Sehingga di sini, tayyib, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa berbicara tentang Allah ini haram zatnya, jenisnya, sehingga ini perkara yang bisa menjadikan orang semakin jauh dari petunjuk. Lalu disebutkan juga di sini, na'am, secara ringkas kemarin, bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini adalah wa aslu syirki wal kufri wa al qawlu 'alallah, bahwa pokok poros perbuatan kesyirikan dan kekufuran itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Aslu syirki wal kufri, asal pokok terjadinya kesyirikan dan kekufuran, kata Ibnu Qayyim, adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa? Fa innal musyrik yaz'amu yaz'umu anna man ittakhadahu ma'budan min dunillah yuqarribuhu ilallah. Karena orang musyrik menganggap, yaz'um, bahwa siapa saja yang menjadikan sesembahan dari selain Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini orang yang berbuat syirik dengan anggapan siapa saja yang menjadikan sesembahan dari selain Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Ini ucapan orang musyrik. Wa yasfa'u lahu indah, bisa memberi syafaat di sisi Allah. Kedustaan kedua. Wa yaqdi hajatahu biwasitatih, orang musyrik yang menjadikan sesembahan dari selain Allah beranggapan bahwa sesembahan selain Allah bisa memenuhi hajatnya, mengabulkan keinginannya. Barakallahu fik. Kama takunul wasait indal muluk, seperti para perantara di sisi para raja. Kalau kamu ingin minta kepada raja, bisa melalui para perantara-perantaranya. Sungguh ini ucapan mereka. Fakullu musyrik qailun alallah bila ilmin. Orang yang berbuat kesyirikan tadi, sungguh kata Ibnu Qayyim, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa sama Allah dengan raja? Betul, kalau minta ke raja manusia pakai perantara-perantaranya. Adapun meminta kepada Allah, Allah maha dekat, maha tahu, maha mengerti isi hati orang. Enggak ngomong, Allah sudah tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Tidak perlu pakai arwahnya Syekh Abdul Qadir, Syekhnya para wali minta hajat kepada Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa berbicara seperti itu? Anggapan tanpa ilmu. Berarti berbicara tanpa ilmu itu asal usul muncul praktek kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka qad yatadammanu ta'til wal ibtida' fi dinillah. Masih di antara kejahatan berbicara tanpa ilmu tentang Allah, karena yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu terkandung ta'til wal ibtida' fi dinillah, mengosongkan adanya pembuat syariat, wal ibtida' dan membuat kebid'ahan di dalam agama Allah. Kalau ini a'am minasyirki, lebih umum dari perbuatan apa? Syirik. Kalau syirik, perbuatan kesyirikan itu fardun, perbuatan kejahatan tersendiri, min afradih, dari perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kenapa orang membuat kebid'ahan? Bikin cara model ibadah ini, ibadah itu, dimodifikasi seperti ini, seperti itu. Pangkalnya karena dia tanpa ilmu, Walaupun mungkin saya dapat ilmu wangsit. Ilmu wangsit dari mana? Saya dapat bisikan hati. Bisikan siapa yang memberi bisikan? Apapun dasar hukumnya, kalau cuma bisikan hati, krenteknya hati, saya berhasil berpikir, sudah cukup dengan ayat, dengan hadis. Kemana ayat dan hadisnya? Kamu tinggalkan. Lalu apa fungsinya diutusnya Rasul? Apa fungsinya Allah turunkan Quran? Ini lebih jahat lagi, akan membuat banyak kejahatan-kejahatan, bukan hanya perbuatan syirik. Barakallahu fiik. Bukti berikutnya, walihada kanal kadib ala Allah mujiban lidukhulin nar. Bukti berbicara tentang Allah tanpa ilmu di atas kejahatan perbuatan syirik, karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan orang yang berdusta atas nama Rasul adanya masuk, diwajibkan masuk neraka. Siapa yang berdusta dan kedustaannya di atas namakan Ar-Rasul mujiban lidukhulin nar, wajib, diwajibkan bagi dia masuk neraka. Wa ittikhadha manzilih minha mubawwa'a, dan dia memilih tempat duduknya dari neraka. Dia suruh mengambil salah satu tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah. Kenapa dia disuruh mengambil salah satu tempat di dalam neraka sebagai tempat duduknya? Dosanya apa sih orang ini? Apa karena mencuri? Apa karena merampok? Apa karena berzina? Bukan. Orang ini bicara. Saya orang baik-baik bicara kok ya. Ya kalau kamu orang baik, bicaranya isinya baik enggak? Orang itu dinilai baik kan bukan hanya dari fisiknya, gelarnya, penampilannya. Isinya kayak apa? Kalau ternyata dia bicara tentang Allah tanpa ilmu, apalagi bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aduma maulidi fahuwa ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku bareng dengan saya di surga. Jadi yang merayakan dengan cingkrak-cingkrak itu sama aku di surga, begitu? Allah musta'an. Qaul 'alallah bila ilm. Sebutkan satu sahabat yang mengagungkan hari kelahiran beliau, kalau ada. Sebutkan tabi'in yang memperingati kelahiran beliau. Tak mampu mendatangkan riwayat. Berarti riwayat dari mana? Wah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalilnya Salahuddin Al-Ayyubi. As-Saljuqi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Sehingga dijadikan pembuat contoh syariat. Itu kalau betul riwayatnya. Coba telusuri ulang, betul apa tidak. Hati-hati berbicara tentang agama disandarkan kepada Rasul. Faliyata bawa maq'adahu minan nar. Ambil tempat duduknya nanti di neraka, bukan di surga. Neraka. itu karena bicara tentang Rasul tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin, wawal manzilul lazim, itu tempat yang mesti. La yufariquhu sahibuh, tidak akan berpisah bagi pelakunya. Li'annahu mutadhammin lil qaul 'ala Allah bila ilm, karena terkandung ucapannya bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ma'asyiral ikhwah, demikian pula dunub ahlul bid'ah, dosa-dosa ahlul bid'ah, kulluha dakhilatun tahta hadzal jinsi, seluruh pelaku-pelaku bid'ah masuk di bawah jenis ini. Fala tatahaqqatu taubah minhu illa bitaubah minal bid'ah, tidak akan terwujud taubatnya kebid'ahan kecuali taubat dari bid'ahnya. Barakallahu fiik. Wa anna bitaubah minha liman lam ya'lam, dari mana orang itu bisa taubat kalau dia tidak tahu annaha bid'ah bal yajunuha sunnah, bahkan dianggap ini sunnah. Kamu aja yang nyeleneh, dia berbuat bid'ah tanpa dalil, kita mengingkari bid'ah malah diingkari saking banyaknya bid'ah. Bayangkan kalau zamannya Umar bin Khattab, Sobih bin Asal, mulai bicara ayat-ayat yang mutasyabih, ditangkap oleh Umar bin Khattab, pukul. Iya, bicara agama dengan ayat yang mutasyabih tadi, bikin keraguan orang, tangkap, pukul, sampai kepalanya keluar darahnya, pukulin Umar. Kalau kamu ingin bunuh saya Amirul Mukminin, bunuh saya dengan cara yang baik, jangan kayak gini. Sudah keluar apa yang di otak saya, subhat-subhatnya sudah apa? Keluar, tobat saya. Gitu, ketika sunnah masih kuat, ketika ilmu masih kokoh di hati manusia, tak main-main orang, takut bicara agama tanpa dalil, menyandarkan agama kepada Rasul tanpa diketahui hal tersebut dari Rasul atau tidak, takut, karena ilmu masih kokoh di hati manusia. Sunnah lebih besar kekuatannya daripada bid'ah. Kalau bid'ah sudah merata kemana-mana, ini yang mengerikan, sunnah terasing dan diasingkan. Barakallahu fiik. Sehingga orang mutobat itu susah. Kenapa susah? Karena hanya lihat yang banyak. Masa yang banyak yang salah? Iya. Yeah. Padahal benar dan salah bukan dilihat dari jumlah banyaknya. Sampai ada seorang berdoa di hadapan Umar bin Khattab, ya Allah, jadikan saya orang yang sedikit. Karena dalam Al-Quran yang sering disebut-sebut itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyya syakur, sedikit yang bersyukur. Yang disebut kebanyakan orang, walakinna aksarahum la yafqahun, kebanyakan orang enggak paham. Walakinna aksarahum la ya'lamun, kebanyakan orang enggak ngerti. Sehingga susah untuk bertobat. Karena dia merasa di atas sunnah. Bahwa yaitu ilaiha, bahkan dia mengajak, tanda-tanda orang cinta Nabi, ya menghadiri hari kelahiran, acara kelahirannya, perayaan Nabi. Mereka aja yang tidak cinta kepada Nabi. Lihat, mencintai Nabi itu bukan dirayakan hari kelahirannya, diikuti petunjuknya. In kunta in kanat hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata penyair, kalau cintamu cinta yang jujur, la ata'tahu, pasti mentaati kepada yang dicintai. Gitu? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai, taat, mentaati. Antum mencintai siapa misalnya? Mencintai Allah, mesti manut sama Allah. Antum mencintai Rasul, mesti manut sama Rasul. Kalau cintanya apa? Jujur. Cinta yang jujur kan seperti itu. Jangankan kepada Allah dan Rasul, kepada anak istri. Antum cinta sama anak, antum cinta dengan pekerjaan. Bos mengatakan besok berangkat jam 7 ya. Siap bos. Kalau kurang 10 menit pecat kau. Siap. Ya, tidak langsung dipecat lah. Surat keluar apa dulu? Surat teguran pertama. Walaupun hujan, dingin, sudah siap-siap. Jam 6 sudah mandi, sudah sarapan, motor sudah dipanasin, mantel disiapkan. Bok, nanti hujan, nanti terlambat. Surat keluar, teguran keluar. Takut betul. Kenapa? Apa sebabnya kira-kira? Karena cinta. Jadi cinta itu tidak cukup saya cinta dilakukan, saya cinta. Namanya gombal, menggombal. Cinta yang benar itu adalah seharusnya mentaati, mengikuti yang dicintai. Naam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya. Jadi seorang ketika bicara tentang agama Allah harus betul-betul dibangun di atas ilmu. Berkata Ibnu Wahab, qala Ibnu Wahab, sami'tu Malik yaqul, saya pernah mendengar Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah, berkata, lam yakun min amrin nas walaman mabba min salafina ma adraktu ahada uqtudiya bihi yakulu fi syai' ada halalun wa ada haram wa man kanu yajtari'un ala dhalik wa innama kanu yaqulun naqra kada wa naru kada hasana fa yanbahi hadha wa la naru hadha. Kata Imam Malik, beliau bercerita, lam yakun minan nas man mabo min salafina, tidak ada seorang pun dari manusia, dari orang-orang yang telah mendahului kita, di tidak ada urusan manusia sebelum kami, dari para pendahulu kami, para salaf, wala adraktu ahada, dan tidak pula aku dapatkan seorang waktu dia yang diikuti ucapannya. Yaqulu fi syai' yang dia berkata tentang sesuatu, hada halal wa hada haram. Ini halal, ini haram. Artinya mereka betul-betul ketika mengatakan ini halal, ini haram, berhati-hati. Wa makanu yajtari'un ala dalik, dan mereka tidak lancang. Jari tidak lancang dalam hal itu. Wa innamakanu yaqulun, namun mereka hanya mengatakan nakrah, kami tidak suka dengan ini. Wa narohada hasana, kami pandang ini baik. Fayan bahi hada, seyogianya memang demikian, tidak lancang. Berhati-hati menentukan kalimat, wah ini halal, ini haram. Itu para salaf yang mendahului kami dan orang yang saya dapatkan di masa hidupku. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Qala Syekh Hamid As-Sa'di, Hamid Al-Faqih rahimahullah, ketika menjelaskan surat Yunus 59, fa inna awwala khutwatin ila syirki, sesungguhnya langkah pertama kepada perbuatan syirik, huwa au hiya al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Langkah pertama menuju perbuatan syirik adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian kata Syekh Hamid Al-Faqih rahimahullah, bahwa langkah pertama untuk berbuat syirik yang dituntun oleh syaitan adalah untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Adalah tokoh kafir jahiliyah, Amr bin Luhai Al-Khuzai, ketika dia berobat atau safar ke negeri Syam, tempatnya para nabi dan rasul, Syam, Palestina. Dia melihat orang-orang menyembah dengan menggunakan berhala-berhala. Maka kemudian dia bawa salah satu berhala tersebut dan dipasang di Ka'bah. Ini kami dapatkan di negeri Syam, ibadah seperti ini. Semenjelah mengikuti Amr bin Luhai, dia merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala. Kenapa dirubah? Dengan anggapan ini kelihatannya baik, kayaknya ini lebih bagus. Ini tidak ada model ibadah seperti itu, dipasang. Sehingga kata beliau, ra'aitu Amr bin Luhai yajuru qasbahu finnar. Allah perlihatkan kepada saya Amr bin Luhai ini isi perutnya ditarik-tarik di dalam neraka. Kenapa? Fa innahu awwalu man sawwaba sawaib, karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim, agama tauhid, menjadi agama berhala. Lihat. Jadi hati-hati. Cuman melihat, oh kelihatannya bagus, lalu bicara ini bagus untuk ibadah. Di zaman sekarang banyak orang tidak ngerti kadang suatu perkara yang sudah jelas keadaannya. Adalah Ibnu Mas'ud ketika memegang lengan istrinya, lengannya. Di lengannya itu ada kuningan, sufer kuningan. Begitu dipegang, apa ini? Minal wahinah ya. Ini dari apa, untuk membuat orang tetap sehat, kuat, supaya tidak lemah. Maka oleh Ibnu Mas'ud dicabut buah. Innahala taziduka ila wahna, ini justru menambah kamu apa? Lemah. Tiwalah noy. Atiwala tu syirkun. Nabi ingatkan, jimat-jimat seperti ini syirik kepada Allah. Itu terbuat dari sufer kuningan, warnanya kuning, biar kuat, tidak kena apa namanya, tidak kena bala. Untuk tolak bala. Bagaimana kalau bukan dari kuningan? Dari apa dulu orang Jawa? Sambet. Supaya tidak kena sambet. Sehingga disambet dulu. Supaya tidak kena kesambet, disambet dulu. Pasang. Di lengannya, di kakinya. Kalau orang dulu pakai kolor, tahu kolor? Bukan color itu. Kolor, celana yang sudah tidak dipakai, diambil. Nah, didiketkan ke lengannya, lehernya, untuk tolak bala. Ini tiwalah namanya. Tiwalah itu syirkun. Tiwalah itu termasuk di antara praktek syirikan. La musta'an. Di zaman sekarang banyak orang enggak tahu kadang. Asal ikut membeli, ini apa ini, Pak? Ini untuk keselamatan. Supaya di pasar selamat, di jalan selamat, pakai gelang selamat. Tolak bala. Harganya murah kok, Pak. Berapa, Pak? 10.000. 10.000 tapi merusak agama. Mungkin harganya murah 7.000, 5.000, 10.000. Begitu kamu yakini bisa menolak bala, hancur agama kita. Rusak ketauhidan kita. Sehingga seorang harus betul-betul mengerti agamanya. Tayyib. Sehingga kata Syekh tadi, awal kali langkah kesyirikan adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wadhalika bisami anna Allah subhanahu qad sadda babal fihi fi kalamihi wa risalati rasulihi alal amah. Karena dia telah menutup pintu. Pintu memahami ucapan Allah, ucapan Rasulnya secara umum. Wa fatahahu li ta'ifatin khasah. Dan dibuka kesempatan sekelompok orang yang khusus. Awil li kilatin minan nas. Sehingga dianggap za'amuhum rijaladdin. Orang tadi, kita tidak akan mampu memahami ayat, memahami hadis, itu harus tingkatannya, apa namanya, sudah tingkatan kelas tinggi, kita tidak akan mampu. Sehingga jadilah mereka, barakallahu fikum, memilih orang-orang tertentu yang bisa membuat syariat. Allah musta'an. Wanafardun alal amma taqlidun haula bila ilm, dan mewajibkan secara umum orang-orang awam cukup taklid. Ya, Dah kita manut saja. Kita tidak bisa mencapai tingkatan seperti mereka. Kamu tidak akan mampu belajar agama seperti mereka. Ya tidak mampu karena syaratnya berat. Kalau mau belajar, tirakat dulu. Mandi di kali jam 2 malam. Zikirnya 100 ribu kali. Ngetungnya juga susah, Pak. 100 ribu kali. Wong yang 33 kali aja kadang habis sholat wajib, kadang keliwatan. Sambil ngantuk. Ini 100 ribu. Susah. Sudah kayak gitu, malam melek, malam apa? Melek, siang apa? Tidur. Ilmu kalong namanya. Jadi tirakat betul. Ya berat kalau agama kayak gitu. Kalau ingin jadi orang berilmu, masya Allah, dimudahkan oleh Allah. Adapun orang yang tadi mengkhususkan agama untuk orang tertentu, akhirnya bicara bila ilmin wala basirah fiddin, tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Falama zayana syaitan lahum hadha wa qabiluh. Setelah setan membisik-bisikan, bisikan jahat, manusia pun menerima. Saya dapat wangsit. Untuk bisa mencapai tirtorekot kita, zikirnya harus caranya demikian, demikian, demikian. Yang syaratnya sangat berat. Tidak boleh bernafas. Zikir ini dibaca harus jangan sambil bernafas. Tahan nafas. Ajaran memberatkan. Nanti kalau sudah bisa, tingkatan ini akan lebih tinggi lagi. Kalau kamu zikir dan diresapi, sajadahnya lama-lama naik, Pak. Nah, ini sudah tingkatan syaitan. Tambah mantap. Begitu baca zikir tidak bernafas sekian ribu kali, sajadahnya naik, Pak. Turun, naik, turun, naik. Tambah mantap dan tambah jauh dari sunnah. Lama-lama Anda kelihatan di masjid, tidak pernah jumatan. Kemana sih Syekh Fulan? Wah, jumatannya di Mekah sana. Naik apa tadi? Sajadahnya. Kalau dihitung Mekah dan Indonesia, berapa jam selisihnya? 4 jam 20 menit. Jadi kalau di sini jam 12, di sana baru jam 8 atau tengah 9. Mundur, Pak. Sini dulu baru sana. Kan begitu? Jadi sana khotibnya belum naik, Pak. Barakallahu fiik. Khotibnya belum datang ke masjid. Kamu anggap saya sudah jumatan tadi di Mekah. Naik apa, Pak? Naik sajadah. Allahu musta'an. Zayyana lahum syaitan. Setan semakin memperindah kesesatannya. Barakallah. Bicara tanpa ilmu. Nabi ketika di Madinah, jumatannya kemana, Pak? Ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Kan di masjid yang terdekat. Nabi ketika di Madinah itu jumatannya di Masjid Nabawi, bukan pergi ke mana? Ke Mekah. Lalu kamu ngikuti siapa? Barakallahu fikum. Itu karena sebab bicara tanpa ilmu. Wa qabilu athmara ittikhadha akhbarihim wa rubanahum arbaban min dunillah. Itulah buah. Buah dari menjadikan ahli ibadah ulama sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah. Fasyara'u lahum minad-din, sehingga mereka membuat syariat-syariat dalam agama. Malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak pernah mengizinkan. Wasawwawhum birabbil alamin. Mereka telah menyamakan dengan Rabbul Alamin. Fi haqqi tasri', dalam hal hak membuat syariat. Am lahum syuraka syara'u min dunillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat-syariat dari selain Allah? Hada. Itu akibat berbicara tanpa ilmu terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa mazalu yaquluna fillah. Terus menerus mereka itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, hatta i'taqadu li ba'dil basar qaddasah, sampai punya keyakinan kesucian. Kesucian pada diri seorang, zatiyahnya, zatnya. Wa anna fihim syai'an min khawasir rabb fi sifatih. Memiliki sifat yang khusus sama dengan Rabb-nya. Lihat. Samahu syaitan lahum nura. Dinamakan syaitan yang punya cahaya. Allah musta'an. Jadi, itu kalau sudah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, manusia disamakan dengan Rabbul Alamin. Bahaya sekali. Mensekutukan Allah. Awalnya karena bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jangan kamu lihat dohirnya. Dohirnya sedang tidur. Tapi sebenarnya dia itu sedang sembahyang. Bukan sholat, sembahyang. Kamu jangan lihat dohirnya, dia sedang joget-joget. Tapi kamu harus tahu dia itu sudah tingkatan apa tadi? Khos. Sudah tingkatan ma'rifah. Kalau kamu kan baru syariat, sholat di masjid. Kalau dia sudah dicabut kewajibannya karena sudah mencapai tingkatan yang khusus. Bayangkan. Ini akibat berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sampai begitu mati. Meyakini tanah yang untuk ngubur orang ini itu disucikan. Begitu datang ke kuburannya. 100 meter itu sudah jongkok, Pak. 100 meter sudah jongkok. Tidak mau kepalanya itu melebih tinggi kedudukannya dengan jongkok betul, merangkak. 100 meter. Disucikan. Nabi kalau masuk kuburan melepas sendalnya sambil berdoa jalan, Pak. Bukan jongkok 100 meter. Lebih disucikan. Ketika mundur selesai, itu tidak langsung balik punggungnya gini. Jalannya sambil mundur, baru 100 meter, baru punggungnya apa? Muter. Betul-betul disucikan. Allah musta'an. Ini akibat berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Porosnya, asalnya adalah tadi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, tariq, jalan, tabda'u minat taqlidil a'ma, itu adalah jalan yang ditempuh orang yang taklid buta. Lil aba wa syuyuh. Kepada para nenek moyang, kepada syekh-syekhnya, karena tanpa ilmu. Dan itu yang tamsi tarujul bid'ah, itu yang dijalankan dan dilariskan, dilariskan dagangan itu oleh para pelaku kebid'ahan. Pokoknya surga neraka derek imam. surga neraka derek imam. Kulo derek imam Syafi'i, surga neraka ne derek. Tak bisa, surga neraka bukan milik imam Syafi'i, milik Allah. Ikuti jalannya Allah Ta'ala. Itu yang dilariskan ucapan itu oleh ahlul bid'ah. Sumal qaul fillah 'ala Allah bi ghairi ilm, kemudian berbicara tentang Allah di atas tanpa ilmu tentang Allah. Akhirnya apa? Isumma ittikhadul mauta aliha, kemudian menjadikan orang mati sebagai sesembahan. Min dunihi, dari selain Allah. Wa abna'ahu, dan anak-anaknya. Li'annahum nurun in bathaqa minhu, sampai anaknya dianggap sebagai cahaya pancaran dari bapaknya yang telah dijadikan Tuhan dari selain Allah. Fata'tihim minal qulub wal a'mal ma la yalik illa bil qawil aziz. Demikian bahayanya, kesimpulannya bicara tentang Allah betul-betul menjatuhkan hamba-hamba itu ke dalam banyak perbuatan dosa, kebid'ahan, kesyirikan, sehingga ini penyakit yang berbahaya. Sehingga Imam Bukhari dalam sahihnya, babun al ilmu qoblal qawli wal amal, bab berbicara itu adalah dengan ilmu. Berbicara itu al ilmu, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini simatnya ahlus sunnah salafiyin. Belajar, diilmui, diamalkan. Simatnya ahlul bid'ah hisbiyin, beramal dulu baru nyari dalil. Bedakan. Kalau ahlus sunnah, kalau mau beramal dipelajari dulu, sudah lengkap, bismillah amalkan. Kalau ahlul bid'ah harokiyin, hisbiyin, itu beramal dulu, begitu dinasehati baru nyari apa? Nyari dalil untuk mendukung bid'ahnya. Seperti Yusuf Qardhawi, bom bunuh diri itu ada dalilnya. Waqah. Allah musta'an. Dia sebagai pembuka pintu-pintu munculnya kerusakan-kerusakan dengan fatwanya tadi. Bom bunuh diri. Nah itu si Hulam, kisah Hulam yang dakwah terus minta dipanah begitu. Jadi kan bunuh diri. Dalil yang lemah. Sekarang bandingkan. Kamu dakwah dengan bom bunuh diri, yang masuk Islam berapa orang? Berapa orang yang masuk Islam? Itu memperindah Islam atau mencoreng Islam? Barakallahu fiik. Sehingga sangat lemah pendalilannya dan dibantah oleh para ulama. Orang yang menggulingkan penguasa, barakallahu fikum, mereka berdalil. Setelah diterangkan dalilnya, bantah dengan dalil. Ketahuan bid'ahnya baru nyari dalil. Itu sifat-sifat mereka. Adapun ahlus sunnah, dia berbicara, beramal setelah dia mengerti ilmunya. Sehingga ahlus sunnah betul-betul waktunya dimanfaatkan dengan ilmu. Waktunya dimanfaatkan dengan ilmu. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah. Wafat umurnya 64 atau 65 tahun. Imam, Kata para ulama, Syekhul Islam ini umurnya habis untuk ilmu dan dakwah. Itu. Tidak sempat menikah. Di penjara, dakwah. Di luar penjara, dakwah. Ilmu. Sebarkan. Belum sempat menikah beliau. Wafat. Betul-betul imam-imam kita perhatian waktunya dengan ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, sama beliau wafat, belum sempat menikah. Lu waktunya untuk apa? Fokus betul. Oranglah sudah. Bukan berarti kami menyuruh jangan menikah, bukan. Maksudnya para imam itu waktunya betul-betul perhatian dengan ilmu. Artinya kalau kita sudah menikah bukan berarti tidak memungkinkan untuk mengambil faedah waktunya dengan ilmu, thalabul ilm. Simat ahlus sunnah. Mana-mana majlis ilmu datang, majlis ilmu datang. Kitab dan pena selalu menyertai dia. Thalibul ilm. Sehingga betul-betul ucapan dan langkah kakinya, ibadahnya di atas ilmu. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita orang yang bisa ikhlas dan bisa bersabar dalam menuntut ilmu, karena jalannya ilmu itu dibutuhkan kesabaran. Sebagaimana nasihat Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kamu wahai Musa tidak akan mampu mengikuti saya untuk bisa sabar. Kata para ulama, nasihat seorang guru kepada murid yang ingin belajar itu adalah sabar. Sabar menghadapi gurunya. Mungkin gurunya kalau menyampaikan pelan, akhirnya ngantuk. Sabar menahan ngantuk. Atau mungkin sebaliknya, yang menyampaikan cepat sehingga tertinggal apa yang dicatat. Sabar, jangan kapok. Atau sabar mendapatkan gangguan dari temannya. Dikisahkan seorang imam hadis, ketika tidak tahu syekhnya itu buta. Buta. Kalau dia berludah ke kiri, beliau pendengarannya kuat, terdengar kresek kresek kresek, langsung masuk kamarnya lagi, tidak jadi menyampaikan hadis. Para murid-muridnya paham, pokoknya begitu syekhnya datang, jangan bergerak, jangan bicara, diam. Begitu, ini thalib baru ini, baru pernah datang. Langsung duduk di sebelah kirinya, paling dekat. Haddatsana. Langsung duduk. Nah, yang lain. Nah. Jangan bicara, jangan bergerak. Bawakan lagi. Iya. Sampai akhirnya selesai dan dia duduk bersabar. Kalau dia bergerak resek-resek, saya pergi. Sabar. Karena enggak tahu ya. Kalau tahu enggak mau di situ. Begitulah kesabaran para ulama. Sabar menghadapi apa yang dihadapi ketika thalabul ilmi. Sehingga ilmu itu mulia. Barakallahu fikum, karena perjuangan para salaf kita, kita bisa mendapatkan faidahnya. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala salah dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.